menginginkan anak, maka beliau belum dapat anak. Akhirnya ketika hamil, maka bernazar. Bernazarnya tadi yang sudah saya sebutkan. Tetapi ternyata ketika melahirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan bertakdir lain, yaitu melahirkan seorang anak perempuan. Tentunya keberadaan dan wujud anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki, dan Allah lebih mengetahui akan hal itu. Tetapi di sini terdapat pelajaran yang menarik, bahwa mungkin kita menginginkan sesuatu dan kita anggap itu cocok, baik untuk kita. Tetapi Allah a'lam, lebih mengetahui tentang kita dan nasib kita. Maka apa yang kita inginkan tidak serta-merta selalu diwujudkan oleh Allah. Karena ternyata ada yang lebih baik yang tidak terfikirkan dalam benak kita. Oleh karenanya, apabila doa keinginan belum tercapai, maka tetaplah berhusnuzan kepada Allah. Tetaplah berhusnuzan kepada Allah. Mungkin itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk diri seseorang. Fa'asa an takrahu syai'an, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian membenci sesuatu, padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Kemudian Allah lihat. Allah akhiri ayat ini dengan ilmu pengetahuannya. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka tetaplah berhusnuzan dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan akhirnya anak tersebut dinamai Maryam. Kemudian anak tersebut dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat pelajaran sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa tidak ada seorang bayi yang terlahir kecuali akan ditusuk dengan jari syaitan. Syaitan yang nusuknya. Kecuali Isa bin Maryam. Dan Maryam itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa doa orang tua mustajab. Dan saya sering berpesan, apabila kita ingin membawa anak kita didoakan oleh orang saleh, baik karena anak kita sakit atau yang semisalnya, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Tetapi doa orang tua juga jangan lupa. Bahkan doa orang tua bisa dikatakan lebih mustajab dibandingkan doanya orang saleh yang bukan orang tuanya. Maka jangan lupa, kita sebagai orang tua mempunyai kans besar, kesempatan besar untuk mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang saleh, qurratu ain, kemudian keturunan yang baik. Mintakan perlindungan kepada syaitan, kepada Allah dari syaitan. Kemudian minta kepada Allah agar mereka senantiasa bertauhid, mendirikan sholat, dan semisalnya. Maka jangan lupa, lisan orang tua, semestinya orang tua yang nasih. Nasih itu artinya berbuat baik kepada anaknya, senantiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sekarang hadis atau ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa فأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Artinya, maka Rabb-nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria alaihi salam masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria alaihi salam berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan hukum apa? Di sini disebutkan tentang nazar. Allah menerima nazar. Maka apa itu nazar? Sedikit kita membahas tentang hukum fikih tentang nazar. Nazar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan disebabkan terjadinya sebuah perkara. Seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan disebabkan terjadinya sebuah perkara. Seorang sembuh dari penyakit, maka dia bernazar. Jika sembuh dari penyakit, maka saya akan berpuasa tiga hari berturut-turut. Tentunya puasa tiga hari tiga malam gak ada darah. Tiga hari berturut-turut. Ini disebut nazar. Ya. Seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya yang tidak diwajibkan disebabkan terjadinya sebuah perkara. Seperti surat Maryam ayat 26 dalilnya. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Maksudnya menahan dari berbicara kepada seseorang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih mengatakan nazar itu baik nazar yang tergantung atau yang tidak tergantung. Yang tergantung itu begini. Kalau saya sembuh, saya akan begini. Saya bernazar seperti ini. Yang tidak tergantung adalah saya bernazar untuk begini, begini, begini. Ya. Itu nazar yang tergantung dan yang tidak tergantung. Kalau saya dapat pekerjaan, maka saya bernazar menyembelih kambing. Ini namanya tergantung. Ada yang mengatakan, saya bernazar menyembelih kambing tanpa harus digantung dengan pekerjaan. Nah, padahal, tapi kebanyakannya nazar tergantung. Karena tadi menginginkan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pujian bagi orang-orang yang menyempurnakan atau menunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan nazarnya. Pujian ini menunjukkan kepada nazar adalah ibadah. Nah, begitu cara memahami ayatnya. Dalilnya surat Ad-Dahr, surat Al-Insan ayat 5 sampai 7. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, meminum dari gelas. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang terbuat dari kafur. Yang terbuat dari kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air dari surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syuruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Nah, ini salah satu amalan penghuni surga, menunaikan nazar. Ini menunjukkan pujian dari Allah. Dan kaedahnya, segala amalan yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah jenis ibadah. Maka dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang berkaitan dengan nazar yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum nazar. Hukum nazar, menunaikan nazar, yang disyariatkan hukumnya wajib. Kalau ada orang bernazar, melakukan ketaatan, maka wajib hukumnya. Tadi, kalau saya diterima bekerja, saya akan berpuasa. Berarti dia sedang mewajibkan pada dirinya sendiri, apa? Puasa. Maka menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Nanti kalau dia tidak bayar puasanya, dia harus bayar kafarat. Dia harus bayar kafarat. Allah berfirman, akan dalil akan hal ini, surat Al-Hajj ayat 29. Wal yufu nuzurahum. Nuzurahum. Dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam hadis-hadis Rasul, larangan dan makruhnya bernazar. Larangan dan makruhnya bernazar. Jadi kalau bisa kita katakan begini, hukum melaksanakan nazar yang merupakan ketaatan wajib. Tapi asal hukum bernazar, makruh. Asal hukum bernazar makruh. Lihat hadis Rasul riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tanzuru. Lihat. Jangan kalian bernazar. Ini menunjukkan bahwa bernazar hukumnya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna an-nazra la yughni min al-qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil. Karena nazar tidak akan merubah takdir sedikit pun. Sesungguhnya nazar keluar dari orang yang bakhil. Ya. Tidak akan merubah takdir. Orang bernazar itu enggak merubah takdir. Takdirnya sudah begitu aja 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi nazar itu menunjukkan sifat bakhil. Kikir, pelit, engken, medit, pemalar. Kenapa? Karena kalau tidak tercapai perkara yang diinginkannya, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Di situ letak bakhilnya. Ya. Saya kalau dapat pekerjaan, saya bersedekah. Belum dapat pekerjaan, enggak sedekah-sedekah. Padahal mungkin ada harta yang disedekahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yaruddu syai'an, innama yustakhraju bihi minasy sahih." Nazar itu tidak menolak apapun, tidak menolak apapun. Sesungguhnya nazar dikeluarkan dari orang yang sahih, bakhil. Ya, di sana tentunya ada perbedaan secara detil Perbedaan antara orang yang bakhil dengan orang yang syahih. Tapi tidak perlu kita jelaskan nanti pada kesempatan yang lain insyaAllah. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kok orang yang menunaikan nazarnya dipuji oleh Allah. Tetapi kemudian Rasulullah memakruhkannya untuk orang yang bernazar. Di sini kan semacam ada pertentangan. Maka jawabannya mudah. Bahwa nazar yang terpuji adalah nazar yang berupa ketaatan. Yang apabila dia mendapatkan sesuatu, maka dia mengerjakan ketaatan tersebut. Dia bernazar untuk mengerjakan ketaatan tersebut. Agar dirinya tetap tersemangati untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini nazar yang terpuji. Adapun nazar yang terlarang adalah nazar yang merupakan barteran dari taat. Saya tidak mau taat kecuali harus begini. Paham sekarang? Kapan nazar itu terpuji, kapan nazar itu makruh. Nazar terpuji apabila nazar itu kita ucapkan, maka akan memotivasi kita untuk beramal. Semakin termotivasi untuk beramal. Mau dapat gak dapat, semakin termotivasi untuk beramal. Sedangkan nazar yang makruh tadi, yaitu nazar yang merupakan barteran. Barteran itu apa? Tukaran. Dalam artian, saya tidak mau mengerjakan ketaatan kalau tidak dicapaikan niat saya. Nah, ini nazar namanya nazar orang pemalas. Nazar orang yang bakhil. Nazar orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ingin kita bernazar, ya seperti itu. Tujuannya untuk apa tadi? Motivasi. Untuk lebih menyemangati. Ya, misalkan saya kalau diterima lamaran oleh seorang wanita, maka saya akan benar-benar sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Usahakan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka bedanya bagaimana? Yang terpuji dia akan semangat. Ya, meskipun belum terwujud. Dia termotivasi, penyemangat untuk senantiasa sholat di masjid dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Tapi kalau yang tercela, yang makruh tadi bagaimana? Dia sebelum diterima lamarannya enggak ke masjid. Ya, tidak ke masjid. Paham bedanya sekarang para ikhwan? Jadi, kalau ada yang bertanya, "Oh, nazar itu apa hukumnya?" Oh, tergantung. Kamu menganggap nazar itu sebagai penyemangat, maka itu terpuji, wajib untuk dilaksanakan. Kamu kalau menganggap nazar itu adalah sebuah barteran, tukaran, maka itu makruh. Paham ini para ikhwah? Nah, di sini kita kembali ke ayat kita. Di sini Allah menerima nazarnya ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik, yaitu Maryam menjadi anak yang salihah. Bahkan subhanallah, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata keberadaan Maryam lebih dibandingkan mungkin laki-laki lainnya. Ya, ini yang saya ucapkan tadi di awal, bahwa kadang kita menginginkan sesuatu, ternyata yang kita inginkan kurang baik menurut Allah. Ternyata ada yang lebih baik, oleh karenanya terimalah. Dan berhusnuzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah pun menerima nazarnya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik Maryam tersebut. Bahkan Maryam digandengkan dengan orang-orang saleh. Kemudian yang mengurus Maryam adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Kenapa demikian diurus oleh Zakaria? Karena Maryam adalah yatimah. Yatim. Tidak punya bapak. Dari mulai semenjak lahir. Tidak punya bapak. Makanya diurus oleh Maryam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini pelajaran menarik. Wa innama, kata Imam Al-Katsir, wa innama qadarullahi kauna Zakaria kafilaha li sa'adatiha. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan secara kauni Zakaria alaihissalam menjadi pengurus Maryam untuk kebahagiaan Maryam. Litaqtabisa minhu ilman jamman nafi'an wa amalan shaliha, agar Maryam bisa belajar dari Zakaria ilmu yang banyak, kemudian amal saleh. Wa li'annahu kana zauja khalatiha, karena Zakaria adalah suami dari bibinya Maryam. Berarti gimana itu? Suami dari bibinya Maryam. Mungkin anaknya, saudaranya, mamanya Hannah mempunyai saudari. Suaminya adalah siapa? Zakaria. Berarti menurut Maryam, Zakaria ini adalah paman, ya, suami dari bibi. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fa idza bi Yahya wa Isa wa huma ibnal khalah. Yahya dan Isa kedua-duanya adalah anak dari bibi. Anak dari bibi. Jadi Hannah mempunyai saudari. Hannah mempunyai anak saudari. Saudarinya Hannah menikah dengan Zakaria. Zakaria memiliki anak namanya Yahya. Dan Zakaria memiliki keponakan atau sepupu. Keponakan atau sepupu? Keponakan. Namanya siapa? Yahya. Isa. Makanya Yahya dan Isa adalah dua anak laki-laki sebibi. Betul tidak? Ya, satu bibi dia. Yahya bibinya adalah siapa? Maryam. Kemudian Isa bibinya siapa? Yahya bibinya, sebentar, kita tulis dulu ya. Bingung. Ada Hannah, ibunya Maryam. Maryam mempunyai anak namanya Isa. Maryam ini diurus oleh Zakaria. Zakaria ini siapa? Lihat, ibunya Maryam, Hannah mempunyai saudari. Saudari. Ya. Nah, saudari ini menikah dengan Zakaria. Berarti Maryam apanya Zakaria? Keponakan Zakaria. Zakaria ketika nikah dengan saudarinya Hannah mempunyai anak namanya Yahya. Yahya ini satu bibi. Disebutkan dalam hadis begitu. Fa'idha Yahya wa Isa ibna al-khalah. Yahya dan Isa adalah dua anak laki-laki dari bibi. Bagaimana? Yahya bibinya siapa? Hannah. Kemudian Isa bibinya siapa? Hah? Saudarinya Hannah. Itu yang dimaksud. Ya. Itu hadis sahih riwayat Muslim, harus kita pahami. Fa idza Yahya dan Isa adalah dua anak laki-laki al-khalah, yaitu keponakan bibi. Keponakan bibi. Dua-duanya sama keponakan bibi. Dan perlu diperhatikan di sini ada hadis Rasul, mudah-mudahan kita bisa amalkan, al-khalah bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti kedudukan ibu. Maka ibu kita sudah meninggal, rancaki ke bibi, acil ujar kita. Ya, acil. Saya melihat ini, mudah-mudahan ini adalah termasuk contoh yang baik dari mama. Beliau sangat perhatian kepada bibi, acil-acilnya. Ya. Mama beliau sudah lama, nini saya sudah lama meninggal, nini dari ibu. Tapi beliau sangat perhatian kepada acil-acilnya. Dan acilnya itu banyak. Sebabnya kenapa? Orang Banjar dahulu kan sering poligami. Ya. Sampai sekarang ya. Sekarang banyak penakut. Ya. Maka acilnya banyak. Kadang bingung juga, ini dari mana, ini dari istri yang mana. Karena bibinya jadi banyak jadinya. Kepada ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan bibi. Karena dia termasuk daripada ibu. Dan kadang kita dapati sifat-sifat ibu ada pada bibi. Sifat-sifat ibu ada pada bibi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa keluar hadis bibi sederajat dengan ibu? Hadis ceritanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan tentang Amarah binti Hamzah berada dalam sepesusuan bibinya, istri Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ada kasus seorang sahabat Nabi bernama Amarah binti Hamzah. Amarah binti Hamzah ini dia menyusu kepada istri Ja'far bin Abi Thalib. Maka Amarah tidak boleh nikah dengan anak-anaknya siapa? Ja'far. Jadi ceritanya gini, ada seorang sahabat namanya Amarah binti Hamzah radhiyallahu anha wa ardhaha. Amarah. Bagus kasih nama anak Amarah. Karena seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wanita. Amarah binti Hamzah. Beliau ini dihukumi oleh Rasulullah sebagai anak sepesusuannya istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Maka anak-anak dari Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pertalian darah bukan sepersusuan, mahram bagi siapa? Ammarah ini. Tidak boleh menikah dengan Ammarah, anak-anaknya. Karena saudara sepersusuan. Tapi mahramnya kepada anak-anaknya saja, kepada Ja'farnya enggak. Karena Ja'far orang lain, cuma sebatas suami. Mahramnya hanya sebatas, hanya kepada anak-anaknya Ammarah. Seperti anak saya Abdullah. Abdullah ketika umur 9 bulan, saya sudah susukan kepada orang lain. Karena waktu itu kami haji. Sedangkan dia masih semangat-semangatnya nyusuk. Susukan kepada Ummu Salsa namanya, masih ada. Keluarga yang saya cintai karena Allah. Ummu Salsa dan Abu Muhammad. Nah, Abdullah, Ummu Salsa dan Abu Muhammad ini mempunyai anak. Namanya Salsa, namanya Abdullah, namanya Abdurrahman, namanya Fatimah. Ada 4 anaknya. Abdullah ini saudaranya sepersusuan dengan 4 anak tersebut. Dan juga Ummu Salsa ini ibu susuannya Abdullah. Maka dia berhak untuk berjalan berdua, menemani berdua dan semisalnya. Mahram. Ya. Tetapi si suami Abu Muhammad enggak ada urusannya. Tidak ada urusannya dengan kemahraman ini. Paham ya para ikhwah? Artinya kalau anak saya perempuan yang nyusu, maka dia mahram dengan Abdullah, dengan Abdurrahmannya Ummu Salsa ini. Tapi tidak ada hubungannya dengan bapaknya. Bapaknya orang lain, bukan mahramnya. Nah, itu dia. Makanya disebutkan al-khalah bimanzilatil Artinya, bibi itu sederajat dengan ibu. Ya. Kenapa Ammarah binti Hamzah adalah saudara sepersusuan? Karena istrinya Ja'far adalah bibinya Ammarah. Istrinya Ja'far adalah bibinya Ammarah. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengabarkan bahwa Maryam ahli ibadah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, maka Maryam beribadah kepada Allah. Dan Allah mengabarkan keistimewaan Maryam, yaitu setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, mendapati rizqa. Nah, di sini rizqa penting. Sering saya dalam kajian-kajian umum, saya sebutkan masalah ini. Rizqan di sini, ada yang mengatakan, sebagaimana perkataan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Abu Sya'tha, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahhaq, Qatadah, Rabi' ibn Anas. Banyak dari para ahli tafsir di generasi tabi'i, mengatakan rizqa adalah rezeki maksudnya. Wujida indaha fakihatus saif fi syita wa fakihatus syita fi saif. Didapati di sisi Maryam buah-buahan yang ada di musim dingin terdapat di musim panas. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Maka ini barokah ibadah. Barokah ibadah itu melancarkan rezeki. Dan rezekinya tidak putus. Tapi jangan beribadah karena rezeki. Karena Allah ibadahnya. Cuma barokah orang yang ahli ibadah adalah dicukupkan oleh Allah. Lihat hadis kan. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman. Hadis Qudsi. Ibnu Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, lapangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi hatimu dengan rasa cukup. Dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Ya, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Terutama nanti bulan Ramadan, Pak. Atur dari sekarang. Pokoknya 10 malam terakhir. Ataupun bulan Ramadan dari awal. Saya harus lebih fokus ibadah. atur waktunya dari sekarang. Ya. 10 malam terakhir enggak ada yang sibuk kelemben, sibuk baju hanyar, sibuk kacang, sibuk macam-macam. Enggak ada. Karena sayang. Ya, sayang waktunya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah yang meluangkan waktu di saat-saat manusia lengah, dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Dan kita harus percaya itu. Ustaz, secara kebiasaan, itu hadis kurang berlaku kayaknya kalau dalam bulan Ramadan. Karena semakin dekat hari raya, semakin itu ladang para pedagang. Maka pertama, rubah orientasi hidupnya untuk akhirat. Yang kedua, lebih harus meyakini janji Allah. Janji Allah apa? Dalam hadis Rasul, siapa yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka para ikhwah, saya sering mencontohkan, meskipun negeri ini bukan negeri yang paling sempurna di dunia, tapi contoh yang baik dari negeri tersebut, Arab Saudi. Sudah 10 malam terakhir libur mereka, libur. Setiap tahun itu libur. Jadi urusan kadang-kadang agak sulit. Ini sudah terkenal di dalam benak-benak kita yang tinggal di Arab Saudi, kalau ingin ngurus urusan harus sebelum Ramadan atau di awal-awal 20 hari pertama bulan Ramadan. Sudah terpatri dalam setiap penduduk Arab Saudi, 10 hari terakhir libur. Gak ada urusan kantor, gak ada urusan ini, gak ada urusan ini. Negerinya berkah. Coba diatur itu. Terutama yang kerja-kerja. Apalagi yang kerja freelance. Yang kerja-kerja yang freelance. Atau kerja-kerja yang dia mempunyai kuasa sendiri atas pekerjaannya. Cukupkan ya akhi. Wahai saudaraku, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Buktinya ini, Maryam. Ibadahnya mendatangkan barokah, kebaikan. Kebaikannya tanpa terputus lagi, subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kalau di Banjar ini banyak yang punya toko sendiri, yang punya usaha sendiri. Dia yang sendiri mengatur. Bukan dia yang dikejar-kejar dunianya. Wah, Ustaz, kalau perhitungannya dari awal tahun sih enak. Kenapa Ustaz baru bilang sekarang? Bukan, entenya yang baru dengar. Ya. Ya, diatur, coba terpatri dalam bulan Ramadan, itu kita harus lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini bahwa itu akan mendatangkan rezeki yang lebih barokah malahannya. Itu harus kita yakin. Ya. Salah satu kelemahan manusia, kurang yakin dengan janji Allah. Kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ada penafsiran lain, indaha rizqa ilmu. Ya. Penafsiran lain kata Imam Mujahid adalah ilmu. Ada penafsiran lain, sahfan fiha ilm. Itu lembaran di dalamnya ada ilmu-ilmu. Setiap kali ibadah diturunkan oleh Allah lembaran, dalamnya ada ilmu. Yang jelas, ibadahnya Maryam berbarokah. Datangkan kebaikan. Entah itu makanan, entah itu ilmu. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Nah, ketika itu Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini dari mana? Maka Maryam menjawab, sesungguhnya itu datang dari Allah. Dan sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, ini hasil dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak menganut juga ajaran yang di luar akal. Seperti misalkan duduk aja di atas sajadah. Ya, zikir zikir zikir, doa-doa, nanti lihat bawahnya ada kada duit. Ah, itu kita tidak percaya juga seperti itu. Ya, akan tetapi ibadah kita percaya mendatangkan barokah, usaha kita menjadi barokah dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup itu, ya. Ini termasuk daripada tafsiran yang kita baca. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, kita sampai kepada halaman 524 dalam buku terjemahan saya, ya. Kemudian Syekh mengatakan, "Tsumma inna Allah Ta'ala akrama Maryam wa Zakaria haitsu yassara li Maryam min ar-rizqil hasil bila kaddin wala ta'ab." Nah, ini dia. Ini penting juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam dan Zakaria, di mana Allah memudahkan bagi Maryam rezeki yang diperoleh tanpa keringat dan lelah. Ini salah satu keistimewaan dan barokah memperbanyak ibadah kepada Allah. Yaitu dapat rezeki tanpa harus uyuh-uyuh menerjang hujan, melawan panas, tapi dapat rezeki. Usaha sedikit dapat rezeki. Ini salah satu keistimewaan orang yang ahli ibadah. Jadi kita tidak menafikan usaha, tetap usaha, tetapi kok usaha sedikit dapat rezeki. Cukup hari ini, cukup untuk besok dan semisal. Ada orang yang kadang-kadang kayak Bang Thayyib, pergi pagi, pulang pagi. Ya, tapi rezekinya enggak dapat-dapat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi yang meluangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa illa mala'tu sadraka syughlan wa lam asuddu fakhra." Kalau kamu tidak meluangkan ibadah untukku, maka aku akan isi hatimu dengan kesibukan. Dalam riwayat yang aku akan isi tanganmu dengan kesibukan. Tapi sibuk-sibuk gak ada hasil. Nah itu dia. Sibuk-sibuk yang didapat cuma sedikit. Gak ada hasil. Nah saya ingin mengatakan, termasuk meluangkan waktu untuk ibadah adalah nuntut ilmu. Maka coba atur waktunya. Terutama pagi dan malam. Atur waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nuntut ilmu. Bahkan dia seutama-utama ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi diperoleh tanpa keringat dan lelah. Ini luar biasa ini. Dan dalam surat Al-Ankabut ayat 19 Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu." Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Imam Nukasir mengatakan, fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam, Imam Ibn Utsaimin mengatakan, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa ibadah termasuk mencari rezeki. Ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Jangan kira orang yang beribadah, ya, tidak mencari rezeki. Itu termasuk memperberkah, memperlancar rezeki. Jadi itu hal kita harus yakini. Saya dulu punya kawan, Pak. Ini kalau boleh cerita. Punya kawan, beliau dulunya kita sebut, ya, bahasa kita sebelum beliau berhijrah mengenal sunnah, kita sebut, saya dulu, Ustaz, pemburu real. Oh, saya setuju itu. Kata saya kepada beliau, itu istilah itu. Gimana kamu memburu real? Ini begini Ustaz, pagi saya kerja sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nanti malam kerja lagi. Sampai tengah malam. Jadi nyari part time yang dia kerja. Kerjanya freelance, dia kerja di sini, nanti kerja di sana. Pemburu real. Kemudian beliau bercerita, tapi dapatnya cuma segitu-gitu, Ustaz. Dan tidak terlalu bermanfaat untuk keluarga. Beda dengan ketika kita meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencukupkan dengan apa yang Allah berikan. Yang penting saya lebih bisa beribadah kepada Allah. Terutama saya katakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, perhatikan ini para pedagang, para pengusaha. Hati-hati. Ramadanmu jangan sampai kita masuk dalam hadis riwayat Tirmidzi. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah di dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadannya tapi belum diampuni dosanya. Padahal bulan ampunan, bulan dimerdekakan dari api neraka, bulan rahmat, bulan barokah, bulan macam-macam bulan, bulan Lailatul Qadar, dia tidak dapat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa innama huwa karamatun, karamatun akramahallahu bihi. Artinya, hal itu adalah sebuah karamah, sebagai kemuliaan dari Allah untuknya. Kemudian, idh kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, wa huwa mahallul ibadah wa fihi isharatun ila kathrati salatiha wa mulazamatiha li mihrabiha, yakni untuk tempat ibadah, dan di sini terkandung isyarat. Lihat, isyaratnya ini penting, akan banyaknya salat yang dilakukan Maryam dan konsistennya terhadap tempat ibadahnya. Berarti memang itu amalan Maryam, ya, sampai-sampai punya mihrab sendiri. Makanya di rumah coba usahakan ada tempat khusus dia sholat di situ. Yang dilarang kita punya tempat khusus itu di masjid. Tidak boleh. Ini wadahku lah, jangan ambil. Itu dilarang. Itu seperti ontak, kata Rasulullah SAW. Kalau di rumah kita punya tempat khusus ibadah sendiri. Dan dikhawatirkan kalau di rumah tersebut, dia tidak ada tempat khusus ibadah sendiri. Berarti jarang ibadah di rumah. Coba ada tempat khusus dia ibadah sendiri. Ada sebuah kamar khusus, ada pojokan tersendiri. Enggak mesti harus musola. Ya, ada pojokan tersendiri di ibadah situ. Ada sejadahnya di situ. Ada mushafnya di situ. Oh, berarti dia memang ibadah di rumah. Ada tempat khusus dia di situ. Ya, ini para ikhwah. Kemudian, wajada indaha rizqa. Maka dia mendapati makanan di sisinya. Hani'an mu'addan, dengan nikmat yang tersedia. Makanannya sudah siap saji, tinggal makan. Makanya tadi sudah mendapatkannya tidak lelah, kemudian juga tidak capek menyiapkannya. Beda dengan orang yang ngejar-ngejar dunia. Dapatnya sudah sedikit, habis itu harus diolah lagi. Antum coba, antum merasakan, pernah kita hidup seperti itu? Kalau kita ngejar dunia, ya, dunia ngejar, dapatnya sedikit, kemudian harus kita olah lagi. Beda dengan kita meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, kerja sedikit, hasilnya banyak, dan juga langsung bisa disantap saji. Ya, tidak sulit untuk mengkonsumsinya. Karena kita berhadapan dengan Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Kemudian Allah berfirman, dari mana, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ra'a Zakaria hadhihi al-hala wal birra wal lutfa min Allah biha dzakkarahu an yas'alahu Allah an yas'al Allah ta'ala husul al walad ala hinil ya'si minhu. Nah, ini penting ini. Yaitu ketika Zakaria menyiapkan kondisi tersebut, menyaksikan kondisi tersebut, kebaikan dan seperti itulah kasih Allah terhadap Maryam, maka beliau ingat, mengingatkan dirinya untuk memohon kepada Allah seorang anak laki-laki dalam kondisinya yang hampir putus asa. Ini yang sering saya sebutkan dalam kajian-kajian saya. Bahwa Maryam mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. makanan musim panas ada di musim dingin. Makanan musim dingin ada di musim panas. Di luar kebiasaan berarti. Di luar kewajaran. Maka Nabi Zakaria juga mengatakan, kalau begitu mungkin saja aku di luar kewajaran. Sebagaimana Allah memberikan kepada Maryam di luar kewajaran, maka Allah juga mampu memberikanku di luar kewajaran. Apa itu? Anak. Anak laki-laki. Aku berharap anak laki-laki. Di luar kewajaran. Dalam artian, istriku menafaus, aku mandul. Ya. Menafaus yang tidak bisa melahirkan, tidak haid lagi. Dan Nabi Zakaria mandul. Atau terbalik, istrinya yang mandul. Wa kana imra'ati 'aqiran, afwan, istrinya yang mandul. Nabi Zakaria tua renta. Wasta'ala ra'su Saiba dalam hadis, dalam riwayat, dalam Al-Qur'an surat Maryam. Dan rambutku penuh dengan uban. Mustahil dapat anak. Mandul plus ketuaan. Mustahil dapat anak. Tapi Nabi Zakaria yakin. Sebagaimana Maryam mempunyai karunia dari Allah di luar kebiasaan, maka Allah juga mampu untuk memberikan kepadaku karunia di luar kebiasaan. Ini yang membuat Nabi Zakaria akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada ayat yang ke-38, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.